nawane kanu pakul rema cemara landung cemara sing dawa sing pada gawe cemara gawe gelung gede ora kira-kira gelung gede separabola singanggo wong wadon gede dawa gelung karang Banjar modele disenangi nganti tekan seprene niki tok nganti klengar karang Banjar gode samisata umahku najejer tertata anak bumi perkemahan najan munggah ningen dure rata karang Banjar gon home industri gawe irus kusan lan sapuliti aja kelalen para sedulur karang Banjar wis kondang kelunge bunder menawane kanu pakul rema cemara landung cemara sing dawa sing pada gawe cemara gawe gelung gede ora kira-kira gelung gede separa bola don gede dawa gelung karang Banjar modele disenengi nganti tekan seprene gelung gede bunder dipaniki tok nganti klengar karang Banjar gode sawisata umahku najejer tertata anak bumi perkemahan najan munggah ningen dure rata karang Banjar gon home industri Kelurahan lan Sapulidi. Ajak kelalen para sedulur Karang Banjar wis kondang kelunge bunder.